Pelangi. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Duh. Ya suka-suka guru mas enaknya. Jangan pakai lulu murid kan. Oke sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, pokoknya umum aja, umum. Jadi siapa aja boleh masuk, tukang baca apa, gaduh-gaduh, boleh Pak. Iya, iya benar. Oke, saya absen dulu, coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan, kalau bisa nyaut ya, kalau yang punya bacot ya, mulut. Tolong tunjuk tangan. Pak Tona? Saya. Pak Tona? Nggak ada. Nggak ada Pak, absen Pak. Nggak ada. Amina? Tidak ada. Nggak ada. Beli berasa. Agam tadi saya lihat di pasar pagi, Pak. Jamila? Jamila becak ya? Jamila enggak ada juga? Enggak ada, Pak. Suradi, Suradi? Lagi keramas. Ngapain ini keramas? Terus Wahab? Pak, ini kan kayak rasa-rasanya bukan murid sini tuh, Pak. Rizky, Rizky. Rizky. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Ah, maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih baru nih. Oh, iya nih. Di sini namanya Bangsa Jimi Hendrix begitu. Jimi Hendrix. Iya, enggak ada Suradi, enggak ada. Jimi Hendrix mendok bukan. Acing? Iya, Pak. Iya, bagus. Itu baru deh tadi juga yang gue demen begitu. Selamat. Yes, sir. Oh, ada anu ya, ada murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, cuma bisa juga yes, sir aja, yang lain enggak bisa. Oh, kamu. Iya. Cakep ya. Gustawi. Nggih, Pak, kula nggih. Bambang? Keramas, Pak. Hah? Keramas. Keramas, Pak. Oh, iya. Dari tadi banyak bener yang keramas apa ya? Bambang, besok bulan puasa. Oh, iya, iya, iya. Tuti? Saya keramas juga. Tuh, Bambang sama Tuti, kenapa sih? Sekolah nggak serius. Iya, nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya, Bambang sama Tuti ya? Hilangin sama si Tuti sama Bambang, biar nggak keramas, kundurin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya. Pak, sorry Pak. Jangan ngomong, sorry, soal, Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya nggak ingat Bapak pakai gundul ya. Tersinggung. Ya, ya terus Wati, Wati. Wati ke Sleo. Ada Pak, ada Pak. Ada, oh iya, tidur. Dewi. Ya Pak. Ada. Semua ada Pak, lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap. Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Warjo? Cuti Pak. Hah? Cuti. Dulu, dulu, dulu. Warjo kemarin? Warjo cuti hamil Pak. Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Izin. Iya, cuti bilang saya mau cuti dulu, wong istri saya hamil, bukan Warjo aja yang hamil. Istri kalau Warjo hamil terus masa di tengah. Enggak mungkin lah. Iya. Ini kamu orang mana sih? Saya ya. Dari Gombong, Pak. Oh, iya. Pantes. Dekat Thailand. Iya. Pantes ngomongnya nekuk bener. Bagus ya. Gurih banget. Iya. Saya enggak ditanya, Pak. Hah? Enggak ditanya. Ben. Iya. Dari situ kelihatannya bukan nantangin aja sih. Aja dah nganggur dah, nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jimi Hendrix. Dono, Dono, Dono, Dono. Ngomong Jimi Hendrix. Iya, iya, sorry, Dono, Pak. Ya. Iya. Jakarta asli. Asli. Iya. Asli dari Jakarta? Iya. Iya. Iya, Pak. Sejak kapan Jakarta pindah ke Solo ya? Anaknya siapa ya? Saya muridnya Wali muridnya banyak pak, tuh ganggu yang ngongkosin. Anak asuh pak. Anak asuh ya. Anak asuh pak. Asuhan siapa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis. Bagus. Ya absen terus pak, nggak belajar-belajar pak? Belum. Belum, ini kan namanya baru hari pertama kan ya. Jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak kita akan mulai pelajaran hari ini. Ya, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh, Pak, dulu kakak saya sekolah sini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu Pak, bangkunya kemana itu? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya? Jadi bangku kayak tisu Pak ya? Ya udah saya ganti. Saya ganti pakai bukan uang bangku. Apa? Gampang ini kalau ganti uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan pagernya cuma 2 meter ya. Pagernya cuma satu. Oh, nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya, Pak. Justru itu, pagernya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meter lari. 2 meter setengah kali itu ya, kayak gitu. Nah, itu nanti kan padahal kesananya kan masih 14 km lagi. Iya. Nanti iya. Nyicil. Betul, ini sekolahnya petang sih. Bareng anak-anaknya juga nih, gue bingung. Katanya sekolah ada yang kumisnya buaplang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian anak-anak ya, akan menghadapi ujian, jadi ujian hanya kita hadapi saja ya. Gak dikerjain pak, gak dikerjain. Itu kan tergantung nanti. Iya, iya, makanya banyak murid lulus. Ya sekarang yang sekarang-sekarang memulis murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh. Enak nih, sekolah begini bebas. Enak. Kalau gitu bayar boleh nggak boleh bayar? Ngajar boleh nggak ngajar boleh? Itu dia. Ini kita kalau ada apa tetangga kondangan segala kita nggak ngajar. Nggak ngajar. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto dua saja dua. Berapa kali berapa pak? Ukuran postcard. Oh, postcard. Postcard ya. Postcard. Iya. Postcard. Berapa banyak? Dua. Ini dari tadi kuping taruh mana sih? Di Hongkong pak kuping. Dua jadi dua. Poskar, yang satu kan ada dua tuh, yang satu poskar, yang satu ukuran kartu pos. Ya, iya, iya. Iya. Air, poskar sama kartu pos. Adegannya sama pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya? Ya mungkin satu ngadep kiri, ngadep ngadep. Oh enggak, maksudnya, kalau fotonya? Fotonya ya. Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi. Yang satu? Yang satu lagi manjat pohon kelapa sampai dipucuk, loncat kepala duluan di bawah, itu potret itu. Mampus lu. Itu aja marah. Guru marah. Ya, oke jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam, anak-anak? Tidak setuju! No! Susah. Oh, okay. Ada murid dari bulu kalian, no! Kita tinggalkan pelajaran ilmu alam. Ya. Oh, oke. Okay. Kita masuk pelajaran fisika, anak-anak. Tidak! Gak setuju? Susah pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia, anak-anak kimia. Oke. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi, anak-anak. Satu. Nah, itu pak. Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi, ya. Jangan sampai nanti situ bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Iya, pak. Kalau begitu anak-anak di sini disiplin. Jadi ilmu bumi pak ya? Ilmu bumi, ya. Bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi, atau ya dengan kata lain, kapan terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu. Ya. Wah. Nah, Siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? Ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Ah, bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok enggak nambah-nambah? Di sini enggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juta. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir gitu ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Ya. Memang saya akui, dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Usher. Usher ya? Usher. Dari mana, Pak? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Waduh. Iya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh, iya ya. 4.004 tahun sebelum Masehi. Oh, iya. Kalau gitu bumi bintangnya Libra, Pak ya? 23 Oktober. Mungkin. Bumi ngomong ke bintang sih. Taurus bintangnya. Ya? Nah, jadi 23 Oktober 4.004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Lah, katanya guru kok enggak yakin. Sebenarnya ya, saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Oh. Saya belum pernah muter. Ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Konon. Ya, jangan dibalik, Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, ya. Bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya, menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul, pintar anak-anak ya, penganut aliran Utali Kumahua. Menurut kehendak yang kuasa, memang semua-semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya. Itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba saat ini. Tidak tahu, Pak. Dengan terus terang dan saya yakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu Acing? Gravitasi, Pak. Tahu, Pak. Apa? Merek jin, Pak. Ya. Itu bukan gravitasi. Oh, memang bukan. Hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh, bukan ya. Tahu apa artinya gravitasi? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Cuma mungkin anak-anak ada yang tahu artinya gravitasi? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi. Guru sebetulnya pinter apa enggak sih ini? Kita udah bayar dibohongin. Kalau saya harus menerangkan soal gravitasi lagi, itu padahal kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu. Time is money, you know? Time is money. You. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Siap? Oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. Aduh, pinter ini yang satu. Sekarang kamu, Mesir terkenal dengan piramida. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu, Pak. Apa? Idi Amin. Terkenal apanya? Itemnya, Pak. Idi Amin terkenal presiden juga. Oke. Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, iya. History. Iya, iya. History. Iya, iya. Historis. History. Ya, suka-suka saya. Pak Guru dari saya ikuti saya. His. Moh. Itu udah gelar kuno. Enggak baru mau ngomong. Itu udah gelar ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin-kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik, asik. Nah, soal perang, ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang Perang Diponegoro, mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun... Nggak tahu. Saya tahu. Kelihatan nggak tahu. Kamu 1825. Pinter. Sampai dengan selesai. Perang Diponegoro akan selesai. Iya, sudah selesai. Iya. Jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah, itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang dari tadi jangan so. Iya. Jadi Perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830, 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang Perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu? Di lapangan, Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Kalau di rumah bukan perang arisan. Ya lagian juga enggak ada yang bilang di istora sih ya. Benar. Ah, jadi Perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya, gitu ya. Nah, sama juga pintar. Soalnya nggak ditulis di sini, di mana? Saya nah, gitu, lupa. Enak aja. Oh, tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Oke. Ya, Mas. Ya. Udah kira warok. Mentang-mentang di Ponorogo, terus di mana? Di Ponorogo. Iya, sorry, sorry. Nah, sekarang dalam peperangan di Ponorogo itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Waduh, sedih deh, sedih. Ya? Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi Idul Adha kali ya makan korban. Termasuk 5 tahun masih yang enggak ketemu, ya kan? Ah, sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu? Yang meleng. Salah. Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit-prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya, iya, iya. Lebih tepat daripada yang meleng. Iya, Pak. Pak Guru pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang waktu itu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu Acing dipimpin oleh? Apanya, Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa-apanya nih, Pak? Iya, lupa saya. Perangnya, Perang Diponegoro dipimpin oleh apa? Diponegoro, Pak. Pinter. Sekarang kamu? Gampang bener. Perangnya Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya, Imam Bonjol. Pinter. Kamu lagi, Acing? Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib, Pak. Salah. Salib? Salah. Siapa? Kamu, Dono. Kakaknya Salib, Salim. Siapa? Kakaknya Salib, Salim. Salib? Iya. Ya, Perang Salib dipimpin oleh komandannya. Komandannya ini guru, Pak. Jangan ngeles. Kalau nggak bisa, tinggal ngeles. Sekarang, tahu nggak kamu sebenarnya Perang Salib siapa yang mimpin? Yang mimpin, Pak. Nah, siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu, Dono, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kita tinggalkan saja Perang Salib, ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Sejarah. Oh, sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Dunia, sejarah dunia. Presiden Amerika, tahu kan Presiden Amerika? Yang sekarang siapa namanya? Yang sekarang. Ronald Reagan. Bagus, benar. Ronald Reagan. Coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Suruh nyebutin apa ya? Suka susah lidah kamu. Enggak, ini bukan nanya, ngeledek. Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan meter lagi. George Washington. Oh iya, coba. Ya. George? George? Washington. Washington. DC. Lah? Kok pakai DC, Pak? Iya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya, iya, iya. Ya. Presiden Amerika yang kedua, siapa, Cing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Salah, kurang tepat kan? Kurang tepat. Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Honolulu. Ya. Oh, bukan Honolulu, bukan Honolulu gua ya. Bukan. Oke. Okay? Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk tanah dan air. Republik, Pak, Republik, Pak. Oh, Republik. Ini satu emang rada lain ya. Lah, negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya. Bentuknya kayak apa? Bentuk negaranya apa? Republik, Pak. Iya, maaf. Bapak kamu jago enggak sih? Kenapa sih? Aduin sama saya. Pak Guru Nafsu. Bener. Ya, sekarang ini. Kalau tadi Amerika adalah negara republik, ya. Sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, apa negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Yang saya niruin aja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran. Ya. Pangeran siapa, Acing? Pangeran Telesonik. Lo jadi pangeran Telesonik sih? Pangeran Philips. Ya, iya Philips memang Telesonik kan sama-sama radio, Bang. Oh, gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran Telesonik. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya? Bukan, Pak. Maksudnya saya mau ngelihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini-sini kamu, sini kamu. Iya, Pak. Tampar aja, Pak. Galak bener. Sini. Iya, Pak. Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh, iya, Pak. Saya tahu. Nyari kemana-mana perhatiannya. Udah dapat banyak. Kamu nyari-nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo, Pak. Maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya, Pak, saya nanya. Iya, saya nanya. Yang nanya. Boleh, Pak. Enggak keluar saya. Enggak mau keluar? Enggak. Betul? Enggak, Pak. Sekarang? Ngapain juga saya mau, Pak. Kamu waktu yang kemarin masuk enggak? Kemarin masuk, Pak. Masuk? Masuk. Kamu terangkan soal Romawi sekarang. Romawi? Kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Romawi? Terangkan, gak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan, Pak, maksudnya mau nerang. Ini kan mau ini mau mengak, kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma, Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma, Pak. Betul. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Taunya dari mana? Taunya dari buku, Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar, Pak. Sumpah, Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus, Pak. Kan dia anak kembar dua, Pak. Yang satu Roburik, Pak. Benar. Jadi sejarah Romulus doang. Ada buruk, nggak disebutin karena buruk dia malu, Pak. Benar, saya udah pernah lihat. Teruskan. Romulus punya putra, pangeran yang berjudul pangeran. Bernama. Oh iya bernama. Bernama Pangeran Augustus. Iya. Pangeran Augustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu. Satu. Ya, Pak. Satu anaknya Romulus, satu Augustus. Dua, Pak. Satu, dua lahir kembar, yang satu berhubung takut apa berebut tahta, Pak, dikirim ke Jawa, Pak. Oh iya, terus ini menarik terus dikirim ke Jawa. Oh, namanya Pangeran Jumadilakir, Pak. Dikirim ke Jawa dikasih nama di daerah Kebumen. Namanya Pangeran Jumadilakir, Pak. Wah, ini perlu diperbarui sejarah. Terus. Dia punya anak, Pak, di Jawa tuh. 11 orang. Ruah Rejep tuh. Ada, Pak. Sapar mulut. Banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Pala, pundak, lutut, kaki. Ya benar. Ini Romawi, Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi besok saya tanya ya. Tidak ada Jumadilakhir enggak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Romulus siapa tadi saudara kemarin? Romulus? Bapak teman-teman yang Roburik. Enggak, saya tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada. Tahu dah saya pelajari kan sumpah pemuda, sumpah. Yeah. Sekarang apa artinya sumpah palapa? Sumpah palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah palapa itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa gila? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa segede gitu kok. Nanti diomelin peruntel, Pak. Berpacaran sama si Midan, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacarannya udah terlalu lama, dengan modal cinta ku lamar si Midan. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek, orang tua memaksa agar aku segera melamar Ling-Ling pacarku. Alasan mereka, aku sudah tua. Lamaran kami semuanya, dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda, gak janji deh. Ya kan? Saya juga gak janji. Kenapa? Soalnya jarang janji. Gak ada yang bisa dijanjiin. Kasihan deh kamu. Lagi lo ingkar terus, tapi janjinya kagak. Mau suruh kampanye, suruh janji. Kampanye enggak janji, mah enggak ada yang memilih lo. Kalian salah, dapat dulu baru janji. Enak. Aku bosan, aku jenuh jadi playboy kacangan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Janji cintaku terakhir untuk si Yayan, kan ku lamar dia hari ini juga. Lamaranmu kami ditolak semuanya, dia tak mau kawin muda. Konsisten doang lo. Nggak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lo. Nggak janji dah. Ya, lagian lo kan kalau mau bodoh ah. Bodoh. Ngajak juga. Nyebut kas. Gila lu. Kisut nungguin gua. Bodoh. Gila lah.